Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة صدق وحق شهادة لا ريب فيها ولا شك. اللهم إنا نسألك أن تجعلها آخرة كلمات نلفظها عند الممات وكلمة تنجينا بها من عذاب يوم الحساب. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم على نبينا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه ودعا بدعوته إلى يوم القيامة. معاشر المسلمين كما ترون رحمكم الله. الحمد لله قد أكرم هذه الله سبحانه وتعالى masih memberikan limpahan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan tugas dan kewajiban kita. Kita bisa melaksanakan saum Ramadan pada tahun ini dan juga kita dapat siam Ramadan pada malam hari ini. Ini semua merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Satu saum yang untuk kita syukuri bersama-sama. Selawat dan salam marilah kita sampaikan kepada uswah hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, tabi'in dan semua orang dia dalam mengikuti sunnah Rasul sampai akhirnya. Hadirin hadirin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala ketika menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan diwajibkannya untuk kaum muslimin berpuasa, bukanlah semata-mata kewajiban yang tidak ada artinya, bukanlah semata-mata kewajiban yang tidak ada manfaatnya. Justru Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan ini sebagai bulan yang memiliki tujuan besar, yaitu la'allakum tattaqun, supaya kita semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa. Adalah kumakumullah. Hidup kita ini adalah kehidupan yang sementara. Hidup di dunia adalah hidup yang tidak kekal. Dan kita semua ini adalah dalam rangka untuk menuju akhirat. Di dunia kita merupakan perjalanan yang panjang, perjalanan yang sementara. Dan tujuan kita pada akhirnya adalah menuju akhirat. Adalah kumakumullah. Setiap dalam perjalanan dibutuhkan perbekalan. Dan Allah mengatakan mata zawwaju fa inna khaira dari taqwa. Dan berkala kalian dan sebaik-baik berkala adalah ketakwaan. Hadirah Allah. Kalau kita saja ketika berpergian, apakah itu ke Bandung, apakah itu ke Jawa Tengah, ke Jawa Tengah sebagainya, itu butuh perbekalan. Butuh perbekalan yang kita harus disiapkan dari awal agar ketika kita sampai ke tujuan dengan selamat dan sampai dengan baik, tidak kurang dengan sebagainya. Adalah kemakmumullah. Itu baru pepergian ke dunia. Tidak sempat yang sempit, yang sebentar. Dan orang mungkin dari lagi dari Bandung pulang lagi ke Jakarta atau ke daerah sini untuk kerja dengan sebagainya. Namun orang yang berpergian menuju akhirat tidak akan sekali kejadian. Sekali dia berangkat akan berangkat selama-lamanya menuju kamu akhirat. Karena itu maka dibutuhkan perjalanan yang begitu besar, yang begitu cukup untuk menghadapi hari kemudian itu. Allah Subhanahuwataala. Maka Ramadan yang di sana ada berbagai macam ajar Allah dan Rasulnya adalah terangka untuk menjadikan kita umat Islam orang-orang yang bertakwa. Dibutuhkan oleh Allah Subhanahuwataala dan bertakwa inilah sehingga kita akan bisa berhasil menempuh kebahagiaan di negeri akhirat nanti. Allah Subhanahuwataala. Maka Ramadan adalah merupakan madrasah, merupakan tempat terbelah kita semuanya, merupakan tempat untuk membimbing kita seluruh tarbiyah, bulan pendidikan, bulan pengembangan diri kita semuanya. Apakah dengan saum Ramadan, dengan puasa, dengan diam Ramadan, dengan diam mulai, dengan tarawih, dengan berbagai macam aktivitas atau lain yang itu mau dilakukan untuk memperoleh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan takwa dia akan dia selamat nanti sampai di akhirat nanti. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Dengan takwa kita akan bisa mendapatkan berbagai macam solusi di tempat ini dan kita mendapatkan solusi nanti di akhirat untuk bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan sebagai madrasah, sebagai tempat kita sebelah dibina, dididik dengan berbagai macam aktivitas yang mana waktunya terbatas, yaitu cuma bulan selama bulan Ramadan. Namun dalam tempat ini kita harus mengerahkan tenaga kita, kemampuan kita, waktu kita, kesempatan kita untuk bisa memperbanyak amal-amal kebaikan. Adalah kemampuan Allah. Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya ketika bulan Ramadan, mereka sangat antusias untuk mengisinya dengan berbagai macam aktivitas ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Ramadan mereka berbahagia, mereka senang dengan berbagai macam amal-amalan, berbagai macam kegiatan, berbagai macam ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hampir setiap waktunya, setiap menitnya, dan detiknya adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk meninggikan, meningkatkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Maka hakikat puasa, hakikat dia Ramadan, bukanlah semata-mata berdiri, sujud rukuk, bukan semata-mata menahan lapar dan haus, tetapi juga keinginan-inginan yang terkait dalamnya yang harus kita pelajari, yang harus kita lakukan. Tiga Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadisnya, kami sesuatu ini lain dalam mungkin sol min siyami ila suwal akal, wa kami sesuatu ini lain dalam mungkin siyami ila sa'bat sahabat. Banyak orang-orang yang berpuasa, tetapi tidak bisa mendapatkan dia puasa, tidak bisa mengantarkan dia kepada ketakwaan bahwa Allah SWT. Dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Kenapa demikian? Karena dia hanya sekedar menahan lapar dan dahaga pada puasa itu. Puasa tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi juga menahan berbagai macam sifat-sifat jelek, berbagai macam perilaku-perilaku yang jahat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man yahdih al-zur wal 'amal bih, fala hajjillahi ajaba ta'ama wa sarara." Ketika ada orang yang tidak atau yang tetap melakukan ucapan-ucapan kotor, perbuatan-perbuatan keji dan lain sebagainya, maka Allah tidak butuh dari semua itu. Allah tidak butuh ketika dia tidak makan dan minum. Allah perhatikan semua itu. Nilai yang nol Allah Subhanahu wa taala. Kenapa puasa karena itu? Ia tempat rasa, tempat untuk kita semuanya. Hadirin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh-jauh sebelum perintah puasa Ramadan, jauh-jauh sebelum diperintahkan atau disunnahkan tarawih atau dia mulai pada bulan Ramadan, pada awal-awal dakwahnya untuk mengembalikan Rasulullah SAW, Allah memerintahkan Rasulullah SAW untuk dia mulai hampir seluruh malam. Allah mengatakan, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil, qum al-laila illa qalila, nisfahu aw ithluhu qalila, aw qum alayhi wa rattil al-Qur'ana tartila, inna sanulqi 'alayka qawlan thaqila. Ayat ini turun di awal abad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya jauh sebelum perintah puasa Ramadan ataupun dia meramadhan. Dari awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal muzammil qum al-laila illa qalila. Wa Muhammad wa ayyuhal muzammil qum al-laila illa qalila. Bangunlah. Jangan tidur terus. Qum al-laila. Gunakan waktu dengan dia mulai. Qum al-laila illa qalila. Sebentar saja kamu tidur. Sebentar kamu istirahat. Malam gunakan untuk dia mulai. Nisfahu awal muslimu qalila. Separuh malam untuk dia mulai. Separuh untuk tidur. Awal muslimu qalila. Atau kurang sedikit, atau dihalangi, atau bertambah sedikit. Satu lagi yang aku mau, ini awal-awal Rasulullah SAW. Sebelum untuk diberikan tugas Allah Subhanahu Wa Taala untuk memikul tugas dakwah, untuk menyebarkan Islam ini, Allah memberkati Rasulullah SAW. Dia mulai semalam penuh, hampir semalam penuh. Dua setiap malam untuk dimulai atau setengah untuk dimulai. Nisfahu awin kusminhu qalilah awin alaihi warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW untuk mengambil dakwah. Sebelum inna tadulki alaika qalat taqilah. Kami akan berikan kepadamu qalat taqilah. Pusatnya berat, amalan berat. Maka Rasulullah SAW tidak berkata Allah Subhanahu Wa Taala dengan dia mulai membaca Al-Quran, Rasul Al-Quran tertila. Adalah semakumullah. Ini Rasul Allah SAW untuk bisa melakukan amanah dakwah yang besar harus dimulai di malam itu. Setengah malam minimal. Adalah semakumullah. Maka kemudian untuk umatnya Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan agar kita menjunjung malam-malam Ramadan sebaik kita titik hari besar ini. Hadirin Rahimakumullah, sejarah menyatakan bahwa para ulama-ulama kita, para sahabat-sahabat, para tabi'in, para mujahid, dan orang selainnya orang kita mereka menjunjung Ramadan dengan berbagai macam takbir ibadah. Hampir malam-malam itu penuh dengan ibadah. Mengurangi tidur, mengurangi istirahat, memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak doa dan sebagainya, dan berbagai macam ibadah Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah untuk memperbaiki, untuk meningkatkan, meningkatkan rasa kita kita muslim sehingga memperoleh segala ketakwaan. Inilah maksud Ramadan. Merupakan tempat belajar, tempat meningkatkan. Inilah pendidikan kaum muslimin. Adalah Rahimahullah. Biasanya kalau di beberapa instansi ketika mau menaikkan pangkat sesuatu harus melalui kita dahulu. Ini merupakan pembelengan. Tidak akan naik kalau tidak mengikuti semangat kita dan lain sebagainya. Nah, Ramadan ini adalah merupakan bulan di mana kita diharapkan terus meningkat setiap tahunnya. Terus meningkat. Tentu untuk menghadapi 11 bulan depan, itu dijumlah dengan bulan Ramadan ini. Dengan berbagai macam aktivitas kebaikan. Aktivitas ibadah Allah Subhanahu Wa Taala, apakah dengan mulai puasanya, meninggalkan berbagai macam cawat-cawatnya, meninggalkan yang haram, adalah Ramadan. Ramadan. Kita setiap hari tidak makan pada halal dan kita sebenarnya. Hasil dari kita dengan cara halal. Ketika saya tidak hanya subhanahu wa ta'ala. Sungguh tak ada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita semua orang mengendalikan diri kita pada siang hari. Setiap hari yang diharap Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang diharap oleh sunnah. Ini merupakan pengendalian. Bagaimana memanage diri kita, menjaga diri kita, menggunakan kekuatan kita, sehingga dibutuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Adalah semua kumpulan. Sungguh aneh sebenarnya. Ketika siang hari kita mampu tidak makan, tidak minum, bahkan tidak merokok barangkali, ia mampu memberi. Namun kita bekerja malam hari, kemudian kembali lagi. Tidak hanya hal yang kita mampu, kadang-kadang merokok yang karena disebutkan oleh banyak orang, apakah dia lalu atau haram. Tapi juga ketika malam hari pun kemudian beraktifnya. Bahkan ada ketika siang hari dia bisa puasa, malam hari belum mabar, belum haram. Tuh aneh. Ini hari mampu mengendalikan diri dari haram. Tapi anehnya ketika malam hari tidak, tapi tidak mengendalikan yang haram. Rahimahullah, inilah kemuliaan. Puasa itu memiliki nilai-nilai. Tidak hanya sekedar menahan lapar dan tidak saja. Tapi bagaimana kita mengendalikan waktu kita, mengendalikan kehidupan kita, mengendalikan yang harus dikendalikan dan yang haram. Hadirin rahimahullah. Inilah kemuliaan. Betapa luhurnya, betapa tingginya di Ramadan. Betapa sangat agungnya Ramadan ini. Sehingga para Rasulullah SAW itu ketika bersikah semua kemudian menangis. Sehingga dengan waktu yang begitu berharga, di waktu yang begitu bermakna untuk mereka semuanya. Adalah hebat Allah. Ini Ramadan. Makanya sangat sayang. Orang-orang yang mampu, orang-orang yang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertemu Ramadan, namun kemudian tidak bisa meningkatkan imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh rugi orang yang seperti itu. Bertemu Ramadan, ada kenikmatan Ramadan, ada usia, ada kesehatan, ada kemampuan sebenarnya, tapi kurang mampu untuk menggunakan Ramadan ini sebagai bulan takziah, sebagai bulan pendidikan kita, sebagai bulan pembelajaran diri kita, pembelajaran rohiyah secara mental, secara rohan, maupun secara fikriyah pengetahuan. Adalah yang aku mohon. Maka Ramadan seharusnya kita jadikan sebagai sarana untuk meningkatkan semuanya. Apakah rohiyah kita? Apakah pengetahuan kita? Apa kaya-kayanya? Ketika semuanya yang semuanya mengarah kepada la'allakum tattaqun, agar kita semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa. Alhamdulillah, bahwa Tuhan kita kenakan adalah masalah pengetahuan. Ramadan merupakan sarana yang sangat efektif untuk menambah pengetahuan kita tentang keislaman. Sarana yang sangat bagus sekali untuk menambah pengetahuan kita. Di mana surah Ramadan itu sebiasa kita mengadakan bermacam kali berbagai macam ceramah, ketika terawih, ketika saja subuh, atau mungkin ada waktu duha dan lain sebagainya, ada mutalib-talib yang luar biasa yang sangat bagus sekali untuk meningkatkan iman kita, meningkatkan pengetahuan kita dan kehidupan ini. Maka apa yang sebenarnya Ramadan berlalu tanpa ada peningkatan pengetahuan kita dan kehidupan ini. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadisnya, kun aliman. Jadilah kalian orang yang alim, orang yang pandai, orang yang ngerti dalam Islam. Kun aliman. Ya, kun aliman. Kalau tidak bisa, au muta aliman. Kalau belum seorang alim, kalau belum seorang yang cinta, kalau belum seorang yang mengetahui Islam secara luas, maka jadilah orang yang muta'aliman, yang senantiasa belajar, mempelajari, mengkaji Islam, menggali Islam. Hadirin rahimakumullah, di antara penyebab keterburukan kaum muslim adalah karena rendahnya pengetahuan kaum muslimin terhadap agamanya. Munculnya berbagai macam perbenturan antara kaum sebelah karena rendahnya pengetahuan masuk Islam. Para ulama kita itu biasanya tidak ada yang belajar berbicara. Para ulama kita biasanya tidak ada yang bentrok atau sama lain. Antara imam madzhab Hanafi, madzhab Syafi'i, madzhab Maliki, madzhab Hambali tidak ada yang bertengkar. Namun yang bertengkar adalah para bawahannya, masyarakatnya. Yang memang belum mengetahui atau belum punya pengetahuan tentang itu, sehingga bertengkar. Maka dia adalah sebab kenapa Islam mundur adalah karena pengetahuannya bisa ada dengan yang baik. Ketika kita mengenal kita dengan baik, memandang dengan baik, maka insya Allah itu adalah pintu kemajuan kaum muslim. Rasulullah berkata, "Kun aliman, aw ta'alliman." Jadi kalau orang alim, kalau belum bisa mereka oleh terus belajar, mempelajari Islam dengan baik. Menggunakan waktu yang sangat baik ini untuk banyak belajar tentang Islam. Semuanya, tetap berjuang. Semua orang, apakah orang alimnya, para ustadznya, para kiainya, atau para jamaahnya, semua orang belajar terus. Jadi tidak berhenti belajar. Wa qulu rabbana bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa kuntum tadrusun. Orang rabbani yang tujuan Allah Subhanahu wa taala, yang tujuannya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, rabbani itu adalah orang-orang yang senantiasa mengajar dan belajar. Tidak pernah ada istilah berhenti belajar. Seorang alim ada pun belajar apalagi bukan alim. Seorang pun ada pun belajar apalagi belum tentu. Semuanya belajar. Imam itu mengatakan talabul ilmi fardhu ala kulli muslim. Wajib kita semua belajar. Belajar agama apa-apa. Kun aliman, aw muta'alliman, aw mustami'an. Kalau tidak bisa jadi orang alim, belum bisa belajar dengan baik. Ya, kalau muta'alliman adalah mengkaji, menelaah, membaca, bertanya dan itu muta'alliman. Kalau tidak bisa, maka yang tidak adalah aw mustami'an. Harus saya tanyakan orang yang mendengar, suka mendengar, mendengar ceramah. Lumayan. Ya, lumayan, benar. Namanya jisik, haji kupi. Gak usah bawa pulpen, gak usah bawa buku. Benar aja. Itu lumayan. Kut aliman, awal muta aliman, awal mutanya aja. Dikasih. Dikasih ceramah di mesin. Dikasih ceramah di televisi, di radio. Dan sebagainya sebagainya. Dengarkan, karena orang-orang mendengar. Gak rugi kita bisa mendengar itu. Tadi kita kita waktu sholat bisa tadi membaca ayat. Waqalu lau kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabi sa'ir. La ilaha illallah. Allah menjelaskan Allah kita bagaimana nanti itu kata Allah Subhanahu wa taala banyak orang-orang ahli neraka. Mereka menyesal, neraka masuk neraka. Kata mereka, lau kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabi sa'ir. Ya Allah, seandainya dulu saya mau mendengar, seandainya dulu kami mau berpikir, tentu saja tidak akan berpengaruh ke lain. Adalah sama Allah. Ini karena tidak mau mendengarkan, tidak mau berpikir. Maka dulu dengan Anda, sehingga antara calon-calon yang duduk merasa sahir itu adalah orang-orang yang tidak mau mendengarkan, tidak mau berpikir. Sehingga misal di akhirat وَقَرُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَقِلُ مَا كُنَّا فِي أَسْفَلِ الْحَمِدُ. Hadirin rahimakumullah. Maka benar-benar kalau tidak bisa terlalu sibuk jadwalnya, terlalu sibuk pekerjaan-pekerjaannya, aman-aman dunia terlalu sibuk, maka yang terasa adalah Allah wahidkan atau dikolah pecinta ilmu, pecinta dakwah, pecinta ilmu. Maka pun aliman, au muta aliman, au mustanan, au muhibban. Senang dengan dakwah. senang dengan ta'lim. Wala ta'kun khamisan, dan jangan menjadi yang kelima, bukan alim, bukan muta'alim, bukan mustalim, dan juga bukan muhib. Hadirah Syamakumullah, ini adalah Ramadhan. Sebagaimanalah kita, tempat kita menggugat diri kita, tempat menggugatkan iman kita, takwa kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berilah kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan iman kita, meningkatkan ruhiyah kita, meningkatkan pengetahuan kita, meningkatkan takwa kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita nanti akan menjadi orang-orang yang berilah Allah katakan, La'allakum tattaqun. Hadirah Syamakumullah, semoga dengan hadir semuanya. Kebaikan diri kita, keseruan kita, semoga kita bisa mendapatkan hikmah-hikmah di bulan Ramadan ini. Dan semoga Allah menjaga kita, dan kita selesaikan sampai akhir Ramadan ini, dan kita jadi orang-orang itu dari berbagai macam dosa. Amin. Ya Rabbal Alamin. Aku lupa kita berdoa dulu, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.